Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansyur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mada wajada man faqidaka, gamal ladhi faqida man wajadaka, laqad khafa man radiya dunaka badala, walaqad khasira man bawa angka mutahawwala. Mada utawi opo iku wajata nemu sopeman wong, fakidaka kang kesepen sopeman ing panjenengan. Ai fakida tegese kesepen sopeman suhu daka ing nyawang panjenengan. Walam yasyat lan ora nyawang sopeman ila dawatil mukawanat, angin ing piro-piro dati piro-piro makhluk. Bada utawi kidawuh iku kinayatun persemon. Persemonku nyemoni isyarah. Angkoni saking anane man iku lam yajid orang nemu sopaman illa syai'an, angin ing swiji-wiji hakiron kang empreh. Emprehku remeh. Wa malat utawi opo iku alam di perkoro fakida kang kelangan sopaman wong wajada kang nemu sopaman kaing panjenengan. Ailam yahbid degesi ora kilangan, ora kesepen sopoman seaneng suwiji-wiji. Bal hasola balik hasil sopoman ala royatil maksudi ingatasi katope perkoro kanti sojo. Hai sukunta keranten wonten sopo panjenengan, krono ono sopo pengen iku sam'ahu pangrungune man, babasoruhu lan paningale man, wajami aku wahu lan sekabiane kekuatane man. Laqad khaba yakti teman-teman tuno, tunoku rugi sapa man wong radhiya kang ridho sapa man dunaka ing lintune panjenengan badalan khalidati ganti. Contohnya kasyahawati kaya piro-piro kesenengan nafsu waladzati lan piro-piro kaenaan adunyawiyati kang bangsa dunya wal ukhrawiyati lan bangsa akhirat. Pokot ru'iya moko teman-teman diipeaken sopo Asy-Syibli Imam Asy-Syeikh Abu Bakar Asy-Syibli wafat tahun 334 Hijrah bin manami ing dalam waktu turu ba'da wafati ing dalam sause wafati Asy-Syibli takila moko diaturaken ditakokno lahu maring Asy-Syibli apa ma fa'alallah ing apa fa'ala nindakaken sapa Gusti Allah bika kelawan sira kala dawuh sapa Asy-Syibli lam yutalibni ora nuntut sapa Allah ing ingsun ora nuntut bil barohini kelawan pira-pira dalil alat da'awi ngatasi piro perpendakwaan ila ala syai'in kejopo ngatasi swiji-wiji wahidin kang siji kultu ngucap sopo ing sun yaman ing dalam siji dino la khosaloka urano tuno urano tuno iku maujud akdoma kang luweh gedhe min khusronil janati katimbang kapitunan swarga waduhulin nari lan mlebun neraka. Faqala moko dawuh sapa Allah ba ayyu khusaratin utawi ndi kapitunan iku andomu luweh gedhe luweh agung min khusrani liqa'i katimbang kapitunan ketemu ingsun. Walakot khasira lan demi yakti teman-teman tuno rugi sopoman wong bahwa kang mampang sopoman bangkang mampang kumbangkang angka saking panjenengan mutahawalan kalih-ngalih aitolaba degese nyupreh sopoman atahawula ing pindah ngalih an hadrotika saking sibu panjenengan ila ta'aluki maring kumantil biwairika kelawan liane panjenengan contohnya kal karomati kaya piro-piro keramat lan mukasafatilan pira-pira mukasafah kabukae tabir pakota kodama moko temen-temen wis dhisik apa ana hadza sedune iki wong iku sabihun nyerupani biman kawon wong tola bakang nyupreh sop nyupreh minu saking man sopal maliku raja ayakuna ingin to'ono sopoman iku jali sahu dati konco lungguwe malik polam yadu mokurari do sopoman ila bisya sati dawabi angin kelaban ngerumat rojo koyo mada wajada man fakidaka Faman ladzi faqida man wajataka laqad khaba man radiya dunaka badala wa laqad khasira man bagha anka mutahawwala. Apakah yang didapat oleh orang yang kehilangan engkau? Dan apakah yang dirasakan kurang oleh orang yang telah mendapatkan engkau? Sungguh kecewa orang yang puas dengan sesuatu selain engkau, dan sungguh rugi orang yang ingin berpindah daripadamu. Para bapak, para ibu, iki munajate wong arif billah. Wong sing makrifat Allah niku namun kepingin ketemu Allah. Senenge namun nyawang Allah, mboten seneng liyane. Yang ingkang ma'rifat billah, wong sing ahli hakikat, niki mboten pengin, mboten seneng kenikmatan duniawi, mboten seneng kelabratan duniawi. Kelazatan mangan enak, kelazatan mobil mewah, kelazatan rumah yang indah pun mboten kepingin. Keselamatan dari neraka mboten kepingin. Surga dan bidadari seisinya surga mboten kepingin. Sing dipingini namung nyawang Allah, namung ketemu Allah. Jadi sing dirasa nikmat niku namung setunggal, nyawang Allah, berhadapan dengan Allah. Sejak ambek wong syariat niku nek ibadah, ku pengene ning donya yo penak, duwite kathah, sing dimasak sing enak-enak, mobile sing mewah, omahe sing indah. Iku wong syariat. Ditambahi besok ning akhirat gak mlebu neraka, ning akhirat oleh swarga. Iku wong syariat. Nek wong tarekat sing arepe biat ngrungokno. Nek wong tarekat men mboten niku, wong tarekat iku kepingine wusul Allah. Wusul Allah, menuju kepada Allah. Pengin parek ambek Gusti Allah. Pengin diparingi ngerti rahasia-rahasia teng alam gaib. Nggih. Nah, marifat mboten seneng rahasia alam gaib barang wis gak seneng. Nekabane wong ahli tarekat teng riku. Nggih. Oh, bapak, ini ahli hakikat mun bebas. Amale mboten terpengaruh kali kepinginan duniawi, mboten dipengaruhi kalih slamet neraka, mboten dipengaruhi kalih masuk surga, mboten dipengaruhi terbuka mata hatinya melihat alam gaib pun mboten terpengaruh kalih niku. Mun mboten kepingin keramat-keramat, mboten kepingin. Para ibu dan para bapak niku tujuane wong thariqah, wong hakikat. Ana wong thariqah suwi ditakokno. Yaiko wis delok barang gaib apa durung. Ora usah mrono-mrono. Cekeli wae dawe yai. Mlebu thariqah ku pingine siji tetepe iman. Untung wis loro padange ati. Telu slamet donya akhirat. Apa-apa sing diparingake Allah manfaat barokah. Ambene ana wong sing aneh-aneh weruh ngene ngumun. Wah, akhirnya mempeng ibadah pengen ngono. Wah, niki mengke penyimpangan tengburi mengke. Ngopo malih thariqah kok politik. Thariqah kok politik. Dah Pak Huda wong thariqah kok nyalon bupati, bukan masalah bupati politiknya. Iku ngemban dawe guru. Mboten butuh jane Pak Udan, mboten burun. Nggih, kula sing derekno nalika sowan. Nggih. Wong thariqah iku di hadapan guru kaya mayit ngarepe wong sing ngedus-ngedusi. Ya apa jarene guru? Nah, para bapak ya. Iki wong thariqah. Saman catet dhisik. Amalku ana amal syariat, ana amal thariqah, ana amal hakikat. Amal syariat disebut ibadah. Amal thariqah disebut ubudiyah. Amal hakikat disebut ubudah. Nggih. Niki nembe pireng iki. Nggih, nembe pireng. Catet. Amal syariat disebut ibadah. Amal thariqah disebut ubudiyah. Amal hakikat disebut ubudah. Apa artinya ibadah? Ibadahku beramal soleh. Utawa diarani taat maring Allah. Tujuane kepengin imbalan. Imbalane sing paling top slamet neraka mlebu swarga. Ku syariat. Niki kangge barometer kanggo patokan kula njenengan. Jadi ini kelanjangan niku sregep ngaji, sregep salat, sregep poso, sregep maca Quran, sregep sedekah, sregep. Tujuane kok besok ben slamet neraka, ben mlebu swarga. Niku jenenge amal syariat. Bapak, bapak. Nek amal thariqah niku al ubudiyah, ubudiyah. Ubudiyah niku amal soleh taat maring Allah, maring Rasulillah. Tujuannya pengen menuju Allah. Pengen menuju Allah itu pengen parek Allah. Pengen wusul maring Allah. Nek dirinci maneh pengen muka syafat. Dibuka mata hatinya. Melihat apa-apa yang gaib. Yang rahasia. Apa-apa yang gaib niki enten disebut gaib suwari. Enten disebut gaib maknawi. Barang gaib sing suwari ku babar pisan mboten tadi tujuane wong ahli tasawuf. Wong sufi mung ahli tarekat niki mboten kepingin babar pisan weruh barang gaib suwari. Barang gaib suwari ku barang gaib sing isih rupa makhluk sing si ana rupane. Makhluk contohnya barang gaib malaikat. Niki makhluk. Barang gaib setan. Barang gaib jin. Barang gaib widodari. Barang gaib krenteke atine wong. Barang gaib nikmat kubur. Barang gaib siksa kubur. Barang gaib sesuatu yang akan terjadi pada hari, pada minggu, pada bulan, atau pada tahun yang akan datang. Niki jenenge barang gaib suwari. Suwari. Iku nek nulis do kliru sot. Kanggo sot wawu ro ono yae. Suwari. Iki si enak rupane makhluk Gusti Allah. Niki mboten enten tujuan babar pisan teng riku wong ahli tarekah. Nggih. Mulane wong sing ahli tarekah sing wis dhuwur pangkat iku mboten demen niku mboten demen. Nggih. Wong bapak nek barang gaib sing maknawi niku dadi tujuane wong ahli tasawuf, wong thariqah. Apa barang gaib maknawi iki apa sipate Allah? Nggih. Fi'line Gusti Allah, asmane Allah, zate Allah. Iku barang gaib. Aja barang ning alam gaib lho, mboten lho, aja kliru. Nek suweng suwari niku teng alam gaib. Nek sing maknawi mboten teng alam, mboten. Gusti Allah mboten manggon alam. Nggih. Barang gaib tegese barang sing ora bisa dibuktekne salah satu panca indra. Nggih. Nek koyok sipate Allah. Nggih takdire Gusti Allah. Ora bapak. Nggih. Lajeng penggawine Allah, lajeng zate Gusti Allah, asmane Allah. Ku jenenge maknawi. Wen kuwi terusna mulane disebutna asy-syari'ah an ta'budahu. Wa tariqah an taqsidahu. Wal haqiqah antashhadahu. Syariat itu ketika engkau beribadah kepada Allah. Ya, ambek amalan-amalan lahir sing ketok didelok. Mengko dilakoni gawe to lahir. Nek toriku antak sidahu ketika engkau menuju Allah. Sing nuju Allah ku atine, atine. Niki mun boten ketok. Niku wis amale ati, amale batin. Ketika kamu menuju Allah. Hakikat nopo hakikat antashhadahu ketika kamu sudah melihat Allah. Ketika kamu sudah melihat Allah. Pun niki sebagai dasar keterangan kula sing badhe niki. Mergo munajate Asy-Syaikh Ibnu Athaillah Sakandari niki munajate wong ahli hakikat. Dengan matur Gusti, nopo sing diperoleh tiyang sing kelangan panjenengan. Artinya wong iku nek wis kelangan Gusti Allah, wis gak iso nyawang Allah, wis ora eling Allah, yang diperoleh barang yang hina, remeh. Bro Bapak, sak bangsa ni kula jenengan eling. Sak bangsa ni wong sing ali hakikat nyawang. Kula jenengan kapan nyawang makhluk Allah. Upamane kula panjenengan nyawang gajah. Nggih, biasane nyawang hewan-hewan ku seneng. Apa meneh hewan-hewan sing gak tau weruh. Apa komodo? Apa babi hutan? Apa rusa? Apa macan tutul? Apa singa? Niku nyawang niku lho kehilangan Allah apa enggak? Kapan nyawang iku sing mlebu jerone ati kok gambare gajah rupane macan nggih rupane jaran rupane iku sing disawang ati. Iku berarti wong kelangan Allah. Kelangan Allah. Ku mung makhluk. Iki ngomong sak bangsane kula sampeyan lho. Lah sik mboten kelangan Allah piye nek nyawang gajah, gajah ku ngono iku bentuke ku sing gawe sapa? Tau eling ngono iki. Nek delok manuk biyo niku lho iso maca assalamualaikum. Niku sing sampeyan arane pinter manuk biyo napa Gusti Allah? Malah wong kowe gumun ning biyone ngono kok. Nono manuk cucak rawa. Iku regane larang cucak rawa kene wis dadi, nggih. Regane 40 juta, 50 juta, ana sing 1 juta. Iku sama kepincut iku suarane apa manuke? Lha apa lho barang sak kepele ga enek 1 juta. Tukono sapi apa? Ya mboten? Lho niki krana apa sing disawang iku bentuk binatangnya, bentuk makhluke. Ora nyawang sing gawe makhluk. Nih, arek nom-nom aku takon. Kowe njeluk gadis wayu, rupane wayu, kupinge apa, irunge buangir, kentole mrusuh, ngene aku kepengin wong ra kowe. Sahwat. Mergo sing mbok sawang wonge. Ora nyawang sing gawe. Nek kapan mbok sawang sing gawe, sing mbok pikir sing gawe, ya pakumu gate obah-obah. Wene kepencut rupane, kepencut bentuke sing mbok sawang, iku berarti sampean kelangan Gusti Allah. Apa artinya? Itu jenenge barang sing remeh. Kok remeh yai? Wong bocah ayu. Lah oleh nyawang tok iki oleh pira? Lho nyawang tok iki lho, batine apa? Tiwas bengi gak iso turu. Dene nyawang bar nyawang diwehno ngono karowan. Lah oleh nyawang tok lho. Iya. Jenenge barang remeh. Remeh. Tapi nek sampean terus eling ya Allah, makhluke wae ayune kaya ngono. Kaya apa ya kekuasaane sing gawe. Masyaallah. Menurut Bapak, iki jeneng kelangan Gusti Allah. Dene kelangan Gusti Allah ku sing diperoleh apa? Sing diperoleh ya barang sing remeh. Gus oleh nyawangan kuwi tok. Nggih, omahe pinggir dalan, nggih. Terase pas ngedep dalan gedhe, ben sore tengok-tengok ning teras. Nyawang apa? Nyawang kento liwat. Lho oleh kuwi apa oleh iku? Wis ora oleh apa-apa oleh dosa. Iku remeh. Ora Bapak kanggone wong ahli hakikat nggih rugi nggih kapan wongku gak bisa nyawang Allah mergo wong sing ahli hakikat niki para bapak wis ora ndelok apa-apa kejaba mung ndelok Gusti Allah sirna melihat yang lain nggih. Dadi wong ahli hakikat niku nek nyawang wong wedok, sing disawang dudu wong wedok nyawang Allah. Ora apa-apa nyawang gak apa-apa. Lah awakmu sing sawang sik bentuk wonge kok tiru-tiru. Tiru-tiru. Numpas sepeda motor ku nek iso lepas setir. Ngadek neng sedel lepas setir minggak-minggu nyolot-nyolot nek wis ahline boleh awakmu kok tiru-tiru ya nyonyor temen batukmu nabrak pager nggih mboten jarene nek kok nyawang cah wedok liwat apa melihat keindahan ciptaan Allah yai beletek. Iku jenenge durung iso numpak sepeda motor lepas setir jajan. Ya, ya ilang temenan batukmu nek tatap. Nah, para bapak siji wong ahli syariat ahli hakikat. Nggih. Ahli syariat iku ya kudu hati-hati njogo moto, kudu hati-hati. Joko tangan, joko sikil, joko kuping. Para bapak, zati mukamanat iku zati. Yo bentuke, yo rupane, niku jenenge zati makhluk. Napa niku binatang, napa niku manusia, napa mawon. Niku sok mempengaruhi eling Allah. Eling Allah. Sak temene Bali ku panjen indah-indah, oleh tempi menapa jenenge tepi-tepi laut. Napa pantai kota napa panjen indah-indah. Menglaute yo indah, pantene yo indah, nggih. Wong sing kutangan tok niku nggih indah. Tapi gak iso niku kok eling Allah kok gak ngandelan. Gak ngandel. Loro bapak ni ahli hakikat ku kanu gak ketok kabeh sing ketok mung sing gawe. Sing gawe. Nah, kalau bapak mulane munajat niki nek wong iku sing didelok namung zati makhluk iku berarti kelangan nyawang Gusti Allah, kelangan. Nah, tiyang kapan wis nyawang ninggune Gusti Allah, wis nemu Gusti Allah, iku kelangan apa? Mun boten kelangan napa-napa, wongku nek wis petuk Gusti Allah, wis nyawang Gusti Allah, wis ora ana kekurangan apa-apa, sembarang wis kenek kabeh. Apa yang dimaksud kesemuanya sudah berhasil. Para bapak, wong iku ana sing tingkatane kupinge Allah. Mripate Allah. Tangane Allah. Rungokno lho kupingmu lho. Wis salah paham. Hadise Sa'd Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu nyeritakan dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma taratu 'alaihi. Kawulatuku nek marek maring ingsun. Israe takoroba ibadah lho. Nganggo tembung takoroba. Kesuale ibadah, amal. Iki tujuane parek Allah. Tujuane marek Gusti Allah. Wong amal sing soleh, amal hasanat tujuane marek Gusti Allah. Iku amal sing paling bagus amal fardu. Mulane farduku dijogo temenan. Pirang-pirang wong amal sunat demen tapi fardune mboten. Napa wong ngapane jenenge gawe kenduren ngono sumetak. Nggih. Masak-masak sing enak nyeluk kanca-kanca sumenak. Nggih. Dipintasno ning podium sedekah ning fakir miskin, sedekah ning anak yatim seneng. Tapi zakate ora. Kadang mboten. Kadang mboten. Wah, nek sedekah diketok. Sedekah seneng, tapi zakate ora. Ku jenenge napa ibadah fardu ditinggal. Nggih. Diganti ibadah sunat. Niki Allah gak demen. Sing paling disenengi Gusti Allah pertama fardune aja sampe ditinggal. Nggih. Contone napa, Pak? Awake dhewe niki kadang-kadang bengi sholatul lel. Apik sholatul lel ini ku apik. Mboten ku elek mboten. Sholatul lel sampai bengi-bengi. Sampai bengi-bengi. Subuhi ilang. Enten mboten. Wadah. Ini sholatul lel. Ini sambung. Esok gak subuhan. Iki fardune dhisik, fardune. Nggih. Para bapak, lari santri ngono, poso. Nang poso, mbuh poso Hizib Asfa, mbuh poso apa? Sekolahe gak budal. Enten mboten? Ngacungo. Nggih. Nggih, poso. Poso, bengi sholatul lel, subuh ora budal. Iki mboten demen Gusti Allah. Mbah Hamid Pasuruan itu kapan wis jam 09.00 keliling nang pondok. Tilem santri, iman-iman subuhe. Iki subuh niki soalnya fardu. Nggih. Nah, para bapak, sing paling disenengi Gusti Allah kuwi ibadah fardu. Ibadah fardu wis beres kabeh. Cara zakate beres. Cara salate ya wis beres. Itu ibadah sunah. Itu pendekatan diri dengan Allah dengan ibadah sunah. Bu, sama enggak turu ya, Bu. Wong wedok. Nggih. Ngopi ambek tangga, sedekah ambek tangga, nggih. Sunah mboten? Nek ana wong lara, ya nyambangi. Ana wong mati takziah. Nggih. Nggih. Niku sunat napa wajib? Tapi mbek bojone nyentak. Nah. Padahal bukti bojone kufur fardu. Itu wajib. Wah mbek tangga wapi ambek bojone sengol. Nggih. Ku jeneng nglakoni sunat tinggal fardu. Semunuga wong lanang ambek wong apik ya ketok iki sumeh ambek bojone mecucu ya ambek wong kuluman bojone dikaplok ya lah niki tinggal fardu seneng sunah dene fardune wis beres kabeh lagi nggih sunah. Nggih sunahe diisi komai. Sunah aja ditinggal. Aja disepelekno. Tanda-tanda wong golek ilmu karena Allah. Iku ibadah salat qobliyah ba'diyah gak ditinggal. Kadang-kadang kalau sampai sembrono ala sunat wae kok. Ku tanda-tanda qobliyah ba'diyah ora ditinggal, salat duha ora ditinggal, salat witir ora ditinggal, jamaah ora ditinggal tanpa udzur. Adik niku ditinggal kalau bapak tandane golek ilmu gak krono Gusti Allah. Krono apa? Ya krono mungkin krono uwah. Oleh ilmu supaya dadi wong pinter. Nek wis pinter langsung belajar ngomong. Nek belajar ngomong banjur dadi dai duwite ben akeh. Nggih. Ben dadi guru madrasah ben oleh bayar. Bayaran iku jenenge golek ilmu tidak karena Allah. Enten mboten belajar mumpeng cek dadi dosen. Nek dadi dosen duwite gampang, enten mboten? Sing ora aku nggih, kena diitung. Nasing lillahi taala, mulang yo lillahi taala. Kalau bapak ngapor ibu, di sing sunah sunahku dilakoni, nek sing wajib puis, wis rampung. Apa meneh barang wajib ditinggal, laku ngelakoni haram. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pak. Makmum mengikuti imam niku wajib napa sunat? Wajib. Jenengan mestine rakaat yang kedua ku mestine lungguh tahiyat awal. Lek njenengan kebablasan imame tahiyat pengen 12 ngadeg. Iku wajib mudun maneh mboten? Nggih. Wajib mudun maneh. Padahal kapan sampean wis ngadeg iku jenenge wis nglakoni wajib. Nggih. Wis ngadeg nglakoni wajib. Rekat kaping 3 kan wajib, nggih mboten? Tapi kudu balik nglakoni sunat. Kenapa kok balik? Mbeku wajib mengikuti imam. Wajib mengikuti imam. Ti wajib-wajib aja ditinggal. Para ibu dan para bapak, kuwadah bocah. Taat wong tuwa niku wajib. Tapi wong tua mboten taat ning kanca taat. Kadang mboten sambret. Nek kali kanca taat, ambek wong tua ora taat. Nek kanca manut, wong tua ora manut. Ku jenenge tinggal fardu, tinggal wajib. Nah, kapan wajibe wis mari kabeh? Terus sunate wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsuru bihi wa yadahu allati yabtisu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la utiyannahu wa in istahada bi la uidannahu rawahu al-Bukhari. Di kawulaku iku marek maring ingsun sing paling tak senengi nganggo ibadah fardu. Banjur kawulaku ana sing marek ambek aku nganggo ibadah-ibadah sunat, akhire aku mencintainya. Kalau aku sudah mencintainya, maka aku jadi telinganya ketika ia mendengar. Luar biasa, Pak. Nane aku muni wau kupinge Gusti nyawang, meripat, meripate Gusti. Ora berarti Allah duwe kuping, Allah duwe meripat, mboten. Kapan wis demen, nggih, ngrungu niku nganggo pengrungune Gusti Allah. Iku jenenge tajalli sifat. Tajalli sifat iki jenenge wong wis nemu Gusti Allah. Nek wis nemu Gusti Allah wis gak kelangan apa-apa. Terus bapak contohne Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ku nek nyawang ngarep nyawang buri podo. Nyawang mendhuwur sampai langit sapitu tembus penyawange Kanjeng Nabi. Mergo nyawange Kanjeng Nabi wis nganggo penyawange Gusti Allah. Wa basaruhu ila sab'at tibaqin saqib. Penglihatan Kanjeng Nabi tembus sampai langit sapitu. Wa sam'uhu yasma'u sariran kalam. Pendengaran Kanjeng Nabi niki saged mireng gerit-gerite pulpen sing nulis ning Lauh Mahfudz. Ku berarti kapan Allah wis seneng mbek kawulane nggih dadi pengrungune kawula, dadi peningale kawula. Para bapak, Mbah Bolong. Dudu Nur Hadi lho, dudu lho. Mbah Son Haji Ampel sebutane Mbah Bolong. Iku nek jerone Masjid Ampel. Iku nek nyawang kloster Bolong-bolong nggih. Yeah. Pelas ngulon Mekah ketok. Ka'bah ketok iku jenenge bolong, tembus. Enten bolong niku menjadi penyebab nama julukan Mbah Bolong. Iku kuburane iki bolong, biyen. Kuburane bolong. Beko kuburane bolong ambek londo iku diisi pasir kuburane. Jebule bolongi kubur iku durup pasirku sampe puluhan truk gak iso buntu, bolong terus. Loro Bapak, Nyawang Mekah ku tembus ketok. Iku jenenge aku dadi mripate. Dadi peningale kawulaku nek kawulaku nyawang. Loro Bapak, sampean sering delok film-film sinetron-sinetron wali-wali. Iku apik. Nek wali ku duwe murid suatu saat kok ketleyek nyeluk gurune. Nggih. Niku cukup ngeten mawon panggil dengan hati gurune wis teko. Nggih ngoten apa? Ya ngene iku. Bergopo pengrungune iku nganggo pengrungune Gusti Allah. Allah kena wis demen ngene iku. Mulane biyen wali songo ku nek kumpul nek sidang ora sah nganggo kurir. Nek lek pengurus NU mboten cukup diceluk mawon, kumpul. Rapat mun prungu kabeh wis padha teko dhewe-dhewe. Niku pengrungune Allah. Iku nek cara tasawuf jenenge tajallil sama, tajallil basor, dari tajalli sifat. Nggih. Bapak, nggih. Kanjeng Nabi wali-wali nggih wonten. Nggih Sunan Bonang menawi Sun Kalijaga pinuju mbutuhaken. Nggih Sunan Bonang nggih teko ten mawon. Bapak-bapak. Banjur dawe ka dawe Gusti Allah habis kunci. Aku dadi tangane nek tangane tandang. Tangane tandang. Bapak-bapak diceritakan panjang. Nggih. Nabi Khidir alaihi salam. Pas lenggah-lenggah teng tepi pantai ana wong ngemis njaluk. Wong ngemis njaluk. Lho nyuwun gak ndia apa-apa. Aku ra ndia apa-apa, padahal wa ammas saila fala tanhar. Nggih. Aku ra ndia apa-apa, ya wis awakku wae dolen. Masyaallah. Kapan sik duwe apa-apa nggih barange diwehno, kadang ana klambine sing diwehno. Niki namung duwene awak, awake diwehno kon ngedul. Didol ning pasar dadi budak. Mbah kok sing nuku ku wong sugih. Nggih. Nabi Hidiku diperintah. Diperintah ngusur gunung dikokon nguruk tanah sing ledok. Pi wong sing sugih niku ndi omah mburi ku tanah iku ledok, kokon nguruk, kokon gempurno gunung. Sopo lho Bapak? Sekejap mata gunung niku digusur. Nggih, tanah sing ledok mun tertutup rata. Masyaallah. Iki mboten dangu. Hanya beberapa menit mawon. Ku jenenge aku dadi tangane kawula nalikane kawulaku tandang. Lho Bapak, matahari nggih, bulan niku kuat. Wah. Saking bumi niku tepuh. Khalid bin Walid ketika masih belum muslim ngongkon budak. Nggih, kongkon jaluk Kanjeng Nabi, kongkon mecah nang bulan. Tak kurang ajar. Lho wektu niku lho, Pak. Durung enter artileri dengan ten. Nggih. Sing jenenge senjata-senjata. Oh, dari ngonten rodal, dari ngonten masa rodal gak teko. Dhuwur bulan. Nek kongkon mecah nang bulan, ya Allah. Nek Gusti Allah dawuh, nek aku wis demen, aku dadi tangane nalika tangane tandang. Dituting wek kaya Nabi Saktal Qamaru bi isyaratihi wal lailu dajafi nusratihi Saktal Qamaru bi isyaratihi wal lailu dajafi nusratihi prak pecah. Lho hubungane apa tangan nyenggol wae ya ora. Niku berarti nganggo tangan kekuasaane Gusti Allah. Nek kadung demen. Nek santri-santri ya ngono. Salati fardu aja sampai ditinggal. Aja sampai kondo. Jamae aja sampai tinggal. Qobliyah ba'diyah aja ditinggal. Arep budha sekolah duha dhisik. Nek bengi aja sampai tinggal salat witir. Kepengin ilmu sing manfaat, jaluk ning Gusti Allah, langsung diwehi. Ora sinau ora, salat bengi ora, qobliyah ba'diyah ora, duha ora, PS. Guyu. Kroso deh. Nah, bapak-bapak. Nu contoh niku Kanjeng Nabi, nggih. Nggih sapa jenenge Sunan Bonang? Karepku dibegal ambek Sunan Kalijaga. Napa to kisana wong kadal teken mbok rebut. Enten masih sepiro masih teken wae. Nggih. Direbut. Lah kuwi ra yo mas to. Kolang kaling lho dituding dadi emas. Kabeh dituding iki jenenge Gusti Allah dadi tangane nalikane tangane tandang. Iki dituding to. Iki dadi emas. Ngerti kolang kaling mega are-are iki. Nggih. Dadi kolok bareng dimplok iku gak roh kolang kaling. Kolang kaling woh aren rodong kacang lembayung. Ora eling dek biyen rentang renteng mlebu warung. Terus santri dia nak ngono rentang renteng mlebu warung. Oh bareng dadi gubernur kok lali we kancane. Kolang kaling woh aren godong kacang lembayung. Ora eling dek biyen turu bareng sak sarung. Aku bakal iku iso dadi emas. Nek Sunan Kalijaga para bapak nalika naklukne Ki Ageng Semarang sing calone dadi Sunan Sembayat nggih lemah dipacul iku dadi emas. Nah, para bapak niki jenenge nalika gawe tandang aku dadi tangane. Nalika dhewe mlaku aku dadi sikile. Apa dadi sikile? Para bapak, wali-wali ku nek mlaku mboten koyok kula sampeyan. Kula gadah mbah niku tunggal bapak siji mbok kalih bab kalih mbah kula. Niku kepencut kalih tiyang jenenge Tajuddin. Si Tajuddin niku fisik kaya wong Arab, nganggo jubah. Niku nek teng desa kula gundang legi prambon nganjuk. Niku enten wong tua kok ngajar anak. Anake nakal diwajar. Nggih. Niku Syekh Tajuddin niku rawuh. Nggih. Nuturi wong tuane, aja ngono ngesakne anak kok diajar. Ngene-ngene tak kandhani. Enten cangku suwanget panjen bapak ini ku kereng, kereng ku coron jumbang nyengit. Is anaknya kapan nakal untuk dicuancang ning cagak, pecuti, beyui klangkrang. Masya Allah, tangannya dibondo, beyui klangkrang. Suatu saat itu dheweke kapok-kapok diuculi nakal meneh. Nggih, cancang sikile nganggo dadung tampar diuncalno ngeret dikerek. Sirahe ning ngisor, sikile ning dhuwur. Ngoten dibuyuki klangkrang. Syekh Tajuddin niki rawuh. Lho, Pak, putane kok disiksa ngono? Ya, kok diajar ngono, Jok? Cok dukno kandane. Mboke ning ndi mboke kandane. Kandanane. Nggih. Wong bapak dikandani ngeten. Anu yo, nek anakmu duwe lakon gak cocok kambe atimu, ya. Kowe ngarane nakal, jane gak nakal. Ya. Aja sok muni anak nakal, engko gek nakal temenan. Iku ibuke poso. Nek pas wetone anake pasanono. Wetone anak pasanono. Nek bengi salat hajat waca Fatihah ping 41. Sampeyan nate ngoten mboten? Ora ngono kok. Dipasani pas wetone anake dipasani. Pengiti wacan Fatihah patang puluh siji. Nah, terus mbah kula niki adike mbah kula kandung tapi siji ibu tunggal bapak. Ah niku kepencut kalih Syekh Izzuddin, Syekh Tajuddin. Anu saya kula tak pengen derek jenengan. Dia nanti yo pengen berguru jenengan. Nek pengen dere aku, ayo melu aku. Ya. Nek melu aku jodek tolah-toleh lo ya. Nggih. Para bapak nganjuk Demak teng kadilanmu. Dijak teng kadilanmu. Pirsa kadilanmu. Makame Sunan Kalijaga teng kadilanmu. 5 menit. Nganjuk kadilangu jalan kakiku 5 menit. Wis tetonggot. Loh, niki jenenge aku dadi sikile nek sikile melaku. Loh bapak, wong kapan wis disayangi Allah, wis dadi kekasih Allah ku kaya ngono iku. Allah dadi pangrumune. Allah dadi penyawange, penglihatane. Allah dadi tangane, Allah dadi sikile. Nek dheweke njaluk maring ingsun pasti tak paringi. Nek dheweke njaluk perlindungan maring ingsun pasti tak lindungi. Ngoten. Aja digawe gampang ala sunate kok. Dadi wong sing dadi kekasih Gusti aku sing ora ninggal ibadah sunah. Kau beli apa dia? Mau sampai ketinggalan. duhane wajib tapi duduk duha temenan. Ngopo duha wajib tapi duduk duha temenan. Dembreko subuh krinan jam 7 terus waya kunut gak kunut ditakoni salat apa duha. Nggih, iki jenenge duha gak temenan. Para bapak, iki wong nek ibadah sunah niku di istiqomahi diajegi. Mau dawe iku lho Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, wong kapan wis nemu Gusti Allah, wis bisa nyawang Allah, wis wusul maring Allah, tidak kehilangan apapun. Nggih. Tidak kehilangan apapun. Pun bapak mau koyok ngene iki Masya Allah. Ini pamane butuhne panganan kok terpaksa. Ngadong tok, niki roti menceblok. Nggih. Pengen ngombe ngadong tok kendi wis teko. Nggih. Duit wis teko. Aturaken jenengan niku Mbah Kebe duwe lasem. Dalam karepe mantu kurang seminggu bunyai durung diwehi blonjo. Takon Mbah, lah blonjone pundi kirang seminggu? Niku mantu sing terakhir Gus Hamid Baidowi niku. Nggih. Monggo kambale kok dibuka. Lu kambal itu dibuka ngisor ku duit anyar-anyar tok. Mas Allah padha jenenge Mas Afif Kodim lari Magelang. Ku benduwina ku nyaponi. Nggih. Iki kambal ku dibukae disapa ngadepe mboten napa-napa. Bareng ngendikan kok kambale kok dibuka. Dibuka sok dhuwit tok. Duh, para bapak wis dadi kekasih Allah kaya ngoten. Rata-rata karumbah ngoten niku saking amalan la ilaha illallah. Ana wong ngali tariqah halilah ilaha illallah. Lundilalah anake akeh melarat. Ya mbuh bisa ngersakno kok ngono ku piye. Kadhe wong sugih kan duwe-duwe anak. Muarat anake akeh. Engko tul dadi. Tul dadi. Lepas wayahe ngadepi riyaya dunia ini ku takon dah punti pak kanggo klambine lari-lari iku men badhe riyaya. Oh iya aku tak blonjo. Tumbas ku sampe sak potong tok, anake ku wadah. Dibeton ning tukang jahit. Niki pak, anakku sing pertama umur 19 tahun. Dhuwure semeten. Wah niki semeten meter niki pak. Ditarik ret, digunting. Nggih. Jeneng merkaku umur 16 tahun, Pak. Nggih. Niki estri anu gedene semeten tarik meneh ret, digunting. Nggih. Anakku umur semeten, kumur semeten, gedene semeten ret. Nggih, wanake ku wadah. Ditarik, ditarik gak entek-entek. Jadi tukang jahit niki sampai kiamat mboten tar wasine. Wis entek diuncal. Loh, iku jenenge nggih. Tangane iku tangane Gusti Allah. Masyaallah. Iku nek amalan la ilaha illallah sama najeki insyaallah. Allah paring gampang. Wis bar krungu terus tak mlebu tariku aku. Lah tujuan iki lho salah maneh. Itu hari itu aku tujuane napa ngene ku wau niati lillahi ta'ala pingine tetepi iman pada niati selamat dunia akhirat sembarang sing diparingake Allah manfaat barokah. Baru karusan neko-neko sing karumat-karumat mboten usah. Nggih. Teng mburi lho karumah-karumahku tambah nutupi nyawang Gusti Allah. Oh, karomah niku akhyar isik liyane Allah. Ngerti barang gaib rahasia niku nggih liyane Gusti Allah. Ngerti aja terpengaruh ambek akhyar, ambek liyane Gusti Allah apa wae. Nah, para bapak niku wau kuaturaken wong sing pun lakoni amal ibadah sunat sing ajet niku dicintai Allah. Nek dicintai Allah niku wau dawuhe Gusti Allah. Satrusi laqad khaba man radiya dunaka badala. Khaba rugi tuno wong sing seneng dunya. Wong sing seneng kedudukan. Wong sing seneng mobil indah. Wong sing seneng alat perumahan sing serba lek tapi ora demen maring Gusti Allah. Oh mboten pareng to Yai, pareng. Nek pengen nggawe omah sing apik, nggih. Niatono cek akeh syukure maring Gusti Allah. Aja kanggo pamer. Nek pengen mijokul si sing apik niatono kanggo ngurmati dayo. Aja kanggo pamer. Nek sampean nggo klambi sing apik, yo. Kumpul kanca cekne seneng. Terus sampean klambi kok welek wapek gak diumbah pisan kowelek. Masyaallah. Kanca cedhek kudu ngeblak semaput. Rambune. Kanjeng Nabi ku macak suren ditakoni Sita Isa, "Jenengan kok ngoten, mak kok nggih ngoten to Yai, anu napa ya Nabi? Panjenengan kok ngoten kok suren macak." Nyenengno kanca. Nyenengno kanca. Betul kok pamer. Bu, nek sampean gawe gelang 10 piye, Bu? Niat sampean piye? Nun. Jeneng nek kanca apa pamer? Kok tangane kok dijunjung-junjung ngeten nek ngomong. Nyai kula niku ngenate njaluk gelang. Kula tak tumbas gelang nggih, Pak. Tuku-tuku gelang. Niatmu piye? Letakane niatmu piye? Nggih. Kae iso jawab yo gak tak tukokno. Sampai pirang-pirang sasi, piye? Niatmu piye tuku gelang? Kae iso jawab yo gak tak tukokno. Soale gelang ku wong padha, masuk gelang emas ambek gelang perak disepuh kan sami mondo, Pak. Nggih. Nek bulurah bupati masuk nganggo monel disepuh, nggih. Sapa ngaran monel? Nek wong dodol ijo. Masuk emas jare wong ya alah iku perak disepuh. Menggelangku podo mawon, gelang kuning, gelang karet ni podo mawon. Manfaati malah kata karet. Ya apa-apa kena kanggo ngareti, nek gelang ni mboten sakit kan bungun. Loh, layu nek kanggo gelang itu terus niatmu piye, takon ngoten nyai kula niku. Bareng wis gak iso, biasanya yo sakno yo. Kene tak urui dhisik. Gelang tuku mbuh sing gedhe sepira niatmu nek ndelok barang apik ben iso syukur ning Gusti Allah. Lho apa ana dasare enten? Sabiasan Asadili ku dawuh ngoten nganggo klambi sing alus, sing apik. Nek mangan sing enak, ngombe sing enak. Nek turu ning kasur sing empuk. Nek kapan ning ngono sing mbok lakoni banjur lisanmu muni syukur alhamdulillah, atimu syukur, sekujur tubuhmu syukur maring Gusti Allah. Nek sing mbok ombe ora enak, sing mbok pangan ga enak, beras aja mentah. Nggih. Nggih, lawe uyah tok. Turu ning kloso, nggih. Klambine kasar. Muni alhamdulillah lesane padahal atine nger suwo iku munafik. Mergo lesane mbek atine ora padha. Ten disamane yen ono tuku gelang tuku wae, napa-napa. Ono sing akhir tahun nggih. Wis gelang wadah dituku, walung dituku, gerus dituku, pinggel dituku. Napa niatmu apa niatmu? Mergo nek akhir tahun dagang aku ono sak nisab wajib zakat. Nek tak tukono perhiasan engko diitung gak ono sak nisab kan gak wajib zakat dapurmu ngono. Iku berarti lari dari zakat. Niat, yang penting niat. Nek niati api, ya api. Niati elek, jadi elek. Kalau ada dapur, itu soalnya ngakali sarak. Dapur, ngono. Sarak diakali. Orang bapak. Terus niku wong kapan kok Gusti Allah lali Gusti Allah ora disawang sing disawang kok kenikmatan dunia rugi rugi. Para bapak dunya winginane klaturaken dawuh Sayyidina Ali. Wa ma hiya illa jifatun mustahilatun alaih hakilabun hamuhunan titabuha fa'in tajetanibaha kun tasilman li ahliha wa'in tajetanibaha nasa'at kakilabuha bama hiya illa jifatun mustakhilatun alaiha kilabun namuhun najtidabuha fa'in tajtanibaha kuntasilman li ahliha wa in tajtadibha naza'at kakilabuha. Dunya iku batang. Dunya iku kaya batang. Batang ate wis busuk pisan. Tenapi nanti tindak-tindak bisa abad. Ning pinggir dalan kono cempe mati. Duku ditabrak kendaraan, duku nopo cempe mati. Kucik seger, dicengkiweng kupinge. Iki lo dunyo. Dunyo ku kaya batang. Apa ne batang sing wis membusuk? Masya Allah. Dikerumuni anjing-anjing yang tujuannya berebut memperoleh bangke. Jadi wong sing rebutan dunyo iku yo. Anjing-anjing. Ewa delok, wong nek rebutan dunya deloken, curang wani. Nipu wani. Nggih. Suap wani. Korupsi wani. Membunuh wani. Rebutan dunya kedudukan curang berani. Anjing-anjing dunya. Nggih. Para bapak, nek dunya mbok tinggal, awakmu damai ambek pecinta dunya. Tapi nek awakmu yang rebut dunya, awakmu tarung karo anjing-anjing dunia. Masyaallah. Ngobaleni dunya sing dimaksud napa? Bondo, kedudukan wanita yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Oh bapak, lesak niki nek kula oleh dunya dus pundi kok dilalah kok gampang oleh dunya. Idza ja'atid dunya alaika fajud biha ala nasi turun in nahata takollabu balal judu yufniha idhan hiya akbalat balal buhlu yubakiha idhan hiya tabahabu. Dunya ku dunya. Kapan itu dunia teko ning gunamu? Orang bapak, wong kerja niku mongsone sok podo, ngoyone podo, tapi oleh-olehane ora podo. Dadi nek dunia iku metu saka usaha, kabeh wong mesti podo. Mulanya orang oleh duwe tiket rizkiku ku krono usahaku. Enggak boleh. Usaha itu hanya merupakan sarana. Tapi rizki hakikatnya dari Allah. Ini dari Allah rizki ini ku. Seumpane wong iku menghasilkan rizki dari usaha. Ini mesti podo oleh-olehane. Enten warung niku 24 jam. Nggih. Enten mboten? Pom bensin 24 jam. Nggih. Enten warung 24 jam, gak mulih belas. Nggih. Warung wae. Kadang-kadang oleh-olehane mboten sepinten. Nggih. Kadang wong tengok-tengok ning omah. Nggih. Napa? Ya duwe bisnis tapi ning omah tok. Dadi omahe diparani wong, meneng tok ning kursi, tapi rezeki pirang-pirang. Nggih. Padha. Sing gak nyambut gawe ya ngono tengok-tengok enemone dayo. Dayo salaman kresek. Lemek kok kandel ngene. Tak buka 5 juta, masya Allah. Kira-kira kok dibanding ambek warung 24 jam lah kata pun dia. Kreset, ya Allah. Nuris ke minallah. Ya tetap kudu usaha, tapi jangan menekatkan usahamu yang menghasilkan rizki dari Allah. Nek pinuju rizkimu teko, ya, dunyamu teko, sing luman, wajud biha. Alanasi turun pada manusia seluruhnya, sing luman. Nono dayoh yopiye carane ngramuti dayoh. Nono wong fakir miskin piye luman neng fakir miskin. Ya ana wong gawe madrasah, piye jan loman karo wong sing bangun madrasah. Nono peringatan Maulidin Nabi sing loman, piye carane loman nembe peringatan Maulidin Nabi sing loman. Oh bapak, senajan kula sampean ku welek kaya apa? Ya. Awit mulai balik ku welek. Ambek tonggo ka api, ambek konco ka api, ngeplakan sing misuan sing opo wis. Banjur kira-kira umur selawe, usaha berhasil luman. Tonggo-tonggo sing gak duwe diwehi, fakir mesin disantuni. Nggih, para bapak. Luman, menapa pol luman. Kira-kira elek sing wis ku tertutup mboten? Nun? Yo, alhamdulillah, kuwi ben cek cilik ngono ya Allah, kurang ajare. Saiki kok masyaallah. Pun nutup napa mawon budi pekerti sing elek-elek tutup ambek lo lumah. Dawuh Imam Syafi'i. Kuwi nek pengin cara saiki ku rehabilitasi. Rehabilitasi namamu yang terpuruk, namamu yang jelek, cukup dengan satu luman. Lumanku disenangi Gusti Allah. As-saqiyu qaribun minan nas, qaribun minallah, qaribun minal jannah, baidun aninar. Wong sing luman iku parek ambek menungso, parek ambek Gusti Allah, parek ambek surga, jauh dari neraka. Tapi suwali al-bakhil, wong sing bakhil iku nggih baidun minallah, baidun minan nas, baidun minal jannah, qaribun minan nar. Wong sing kikir iku aduh mbek menungso, aduh mbek Gusti Allah, aduh ambek surga, cedek ambek neraka. Sampai kan Nabi dawuh, al jannatu darul askhiya, surga itu rumahnya orang yang dermawan-dermawan. Wan naru darul bukhala, neraka itu rumahnya orang yang kikir-kikir. Urung Bapak nggih. Mungkin di dauno falal judu yufniha idhan hiya akbalat walal bukhlu yubakiha idhan hiya tabahabu. Loman iku gak ngentek no rezeki, loman iku gak ngentek no dunyo. Justru wong kapane loman rezeki malah podo teko. Gusti Allah dawuh man jaa bil hasanati falahu asru amsaliha. Mengko nek loman ambek wong fakir sing duduk familine iku gantine ku 10 nang dunya lho Pak. Nek loman ambek wong fakir sik familine niku imbalane 70. Nggih. Luman ambek famili ini, sing pekir, sing butuh ini bantuan, niku mungkin lipati 700. Termasuk luman kanggo perjuangan Islam. Oh, niku tingkatane kata. Imbalane niku. Mulane gaono wong luman melarat niku mboten enak. Wong luman mesti tambah sugih, tambah sugih, tambah sugih. Ini ki, nggih. Falal judu yufniha idhan hiya akbalat walal buhlu yubkiha idhan hiya tabahabu. Dadi lumanku gak ngilang no dunyo, justru dunyo malah podo teko. Medit iku ora menjadikan dunia itu tetep. Kikir itu tidak menjadikan dunia itu abadi. Tidak, justru malah hilang. Malah hilang. Niku kikir. Duh, saat ini kita semua dikanggoni wong syariat. Wong syariat itu, ya, niku balik, niku wau. Selamat dokom lebu swarga. Wong hakikat siji. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wabeh wongku bakal nginjipi pati. kullu nafsin, semua yang bernyawa, nafsinku semua yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kabeh jumbuh malaikat, jumbuh jin, jumbuh setan, jumbuh binatang, Allah tidak, karena Allah hidup tanpanya nyawa. Kullu nafsin da'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Nek ambaku juarep-arep, juarep-arep ning dunya, besok bakal dipenuhi ning dina kiamat. Faman zuhzihanin nari wa udkhilan jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan surga, itulah orang yang bahagia, orang yang berhasil, orang yang beruntung. Ini syariat. Nek wong hakikat sing beruntung sanes niku. Sing beruntung tuh bukan jauh dan neraka, bukan masuk surga. Yang beruntung ada orang yang musyahadah kepada Allah. Wong syariat yo bangsa ni kalau sampai niki, niki sing beruntung ku nek slamet rokok, mlebu swarga untung. Ngono bapak. Nah mulane, kudu diling-iling mati ku mesti. Al mautu babun wa kullun nasi dakhiluhu. Ya laita syi'ri ya ba'dal mauti maddaru. Addaru jannatu khuldin in amil tabima. Yardal ilahu wa in Allah tafannaru. Uma mahannani mah linnasi wairuhuma. Fangdur linaf jika ayat dari tahtaru. Al mautu, mati itu pintu gerbang. Semua manusia pasti akan memasuki. Di kematianku pintu gerbang. Sopo wae mesti bakal masuk. Tegese bakal ngalami kematian. Al mautu babun wa kullu nasi dakhiluhu. Kabeh manusia akan masuk. Ya laita syi'riya ba'dal mauti maddaru. Malar mandar pengetahuanku dadi sumpahku. Bisone bar matiku mahku ning ngendi? Iki sing kudu dipikir temenan. Nek wis mari mati ku lho mahku ning ngendi? Oh bapak, al-gaisu mandana nafsahu wa mila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang pandai, itu orang yang bisa mengkoreksi diri dan mau beramal untuk kehidupan setelah mati. Sausi mati ke lomahku besok neng ngendi. Ad-daru jannatu khuldin in amil tabima. Yardul ilahu wa in Allah tafannaru. Omahmu ku surga khuldi, surga panggunane langgeng. Tapi syaratnya in amil tabi mayar dol ilah. Nek panjang sing buk lakoni opo-opo sing diridani Gusti Allah. Sing diridani Allah opo? Ya sing disepakati syariat diridani Gusti Allah. Tapi suwali iba in kholak tafan naru. Nek sampai awakmu nulayani Gusti Allah. Dilarang minum minuman keras, minum. Dilarang mencuri, mencuri. Dilarang selingkuh, selingkuh. Dilarang ngerasani, ngerasani. Dilarang korupsi-korupsi. Dilarang suap-suap. Mana? Fannaru. Rumahmu pasti akan neraka. Oh, Bapak, ya dipikir dewe awake dewe. Tinggal berapa sisa hidup kita? Bagaimana usaha kita mencari rumah yang dinamakan surga khuldi? Huma mahallani ma linnasi ghairuhuma fangdur linafsika ay yaddari tahtaru. Ya hanya neraka dan surga itu yang dipersiapkan untuk manusia. Lain tidak ada. Besok iku negak neraka ya swarga. Negak swarga ya neraka. Itu yang dipersiapkan untuk manusia. Ora ana ning kon besok tani nandur pari meneh, enek. Nggih. Mboten apa yai, mboten teng swarga anggere mboten teng neraka. Lah ning ndi nggih tani-tani malih mboten apa. Ora enek, nggih. Yes. Mulane iku saking fangdur angen-angenen linafsika untuk dirimu. Angen-angenen untuk dirimu, aja angen-angen tok ya lakonono. Ayat dari tahtaru, mana rumah yang kamu pilih? Apa kamu pilih neraka? Monggo, wong awak-awakmu dhewe. Apa pilih swarga? Monggo, wong awak-awakmu dhewe. Huma mahallani ma linnasi ghairuhuma fangdur linafsika ay yaddari tahtaru. Angen-angeno kanggo awakmu, endi sing kon pilih? Ya luriku tok. Nek gak neraka ya swarga, nek gak swarga ya neraka. Nah, para bapak, ini kudawi Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Rugi bener wong sing melenceng ngalih saka Gusti Allah. Nuju Gusti Allah, nuju Gusti Allah melenceng. Lah kok nuju liyane? Liyane Gusti Allah termasuk karomah, nggih. Termasuk asror. Termasuk khariqul adah, iku liyane Gusti Allah. Apa maneh liyane Gusti Allah kok kepentingan-kepentingan donya. Rugi. Mergo wong sing awih bilaku ora ana sing disenengi kejaba ketemu Allah. Abu Bakar Asimbli sedo berceto dalu niku nggih anak wengi pi petuk Asibli, diperbuat apa engkau oleh Allah? Saya tidak dituntut apa-apa. Apapun yang aku lakukan, aku tidak dituntut dalilnya apa, hujahmu apa, kecuali satu. Pada suatu saat aku berpikir, manusia yang paling nelongso, manusia yang paling rugi, sing paling tuno, iku menungso nek ora oleh swarga mlebu neraka. Iku wong sing paling tuno, paling rugi. Duh, iku disalah rombik Gusti Allah aku. Ning lho. Niki hakikat. Lawa Qur'ane kok faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz, iku syariat. Wong hakikat rugi, rugi nek gak ketemu Allah rugi. Mulane disangka lambek Gusti Allah apa ana nggih nelongso sing luwih gedhe kejaba gak ketemu ambek Gusti Allah. Ora bapak kurang cinta lho, kurang cinta. Arek pondok ana sing wis pengen rabi. Duwe pacar. Pacare kono Tanjung Perak. Pacare. Lah mondoke tambah beras, bocah lanang, bocah wedok Tanjung Perak, mondoke tambah beras, tapi menjalin cinta di sini. Ngono to, iya. Suatu saat prai-prai pengen ketemu Rono yang Tanjung Perak. Wes tujuannya hanya pengen ketemu. Ora ngono wong senenge. Wong seneng itu pengennya pengen ketemu. Ora kok pengen gedang gorenge gak. Nek gedang goreng ku warung-warung golek pirang-pirang. Sing dipengini ketemu ning Tanjung Perak. Neng kono kondang ketemu neng omae dibagi nuwong tuane aku dibebas aku kono mengumumkan BDE. Waduh, alangkah bahagia aku. Ngono. Teko kono arek gak ono. Padahal budaro niku peda motoran. Peda motoran tekan Tanjung Perak tanya. Ini Mbak Nik di mana? Dada nih pergi ke Jakarta. Waduh. Sudahlah mampir dulu. Ini ada gedang goreng. Kira-kira seneng pak. Duit gedang goreng tok. Gak pedok uangnya. Mereka gak pedok uangnya. Dibur gedang goreng seneng ya. Kemelalan panganan. Dan mereka ditegur. Uangku nih gak ketemu. Gue samung duit surga tok. Gue jenengnya cik rugi. Iku rugi nelongso. Sing digoleki duduk iku. Sing goleki Gusti Allah. Disaki pokok awake dhewe temenan nang ibadah. Isi koma ibadah. Besok ketemu Allah. Wujuhun yawma idin nadirah. Ila rabbiha nadirah. Wajahe wong mukmin besok mencorong-mencorong. Ila robya nadiroh bakal nyawang meng penge rane. Wis to sabar dhisik, sabar. Waduh sing ku ketemu Gusti Allah, ya. Wujuhun pada hari kiamat wajah mencorong-mencorong. Ila robya nadiroh. Ku wong kapane cintaku mung pengin petuk cintane, ora kok gedang gorenge. Talabul habib biminal habib ridahu wa munal habib biminal habib bilikahu kuliane kekasihku mung pengen ridane ana bocah pondok duwe pacar dibel cak. Aku numpak sepur cak papaken ning stasiun yo. Papak stasiun nganggo sedan Mercy. Dipapak. Diteno ning pondok, teko pondok njaluk ongkos. Nun, nggih ngoten cinta. Njaluk ongkos ngoten cinta. Waten. Aku kok mbok ongkosi to Dik, ora butuh ongkosmu Dik. Aku nggur butuh mencepmu tok. Mencepku jenenge rindo. Dadi saka Gusti aku kan njaluk apa-apa sing dijaluk mengridane Gusti Allah. Bamunal habibi minal habibi liqahu. Harapan kekasih itu hanya ingin bertemu. Jadi nek bertemu dengan Allah adalah bahagia yang sangat sempurna. Ya dul habib biminal habib bikurbihi tunal bu'adi fama yuridu siwahu. Senangnya kekasihku mempengen cedek. Pengen cedek. Ora adoh. Ora pengen liyane. Liyane cedekku gak pengen. Sing dipengine mung cedek. Begitulah kekasih. Allah adalah kekasih sejati. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fangfa'na bi barakatihin. Wahdina lakusna bi khurmatihim. Wa amit. نافي طريقتي و Mu'afatin Rabbi fangfa'na bibarakat bi khurmatihim ba'amit nafi tariqatihim wa mu'afatin minal fitan Rabbi fangfa'na bibarakatihim Wadina lahusna bi khurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilaiya inda hajati ilaihi wala tunsihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.